yang ada di hadapan saya ini sebagian besarnya jamaah kita, yang juga sebagiannya pegawai BPN yang juga jamaah kita. Saya selalu diundang, dulu punya jadwal rutin di BPN Rokan Hulu, Pak. Setiap hari Rabu malam Kamis, malamnya di Islamic Center, paginya di kantor BPN Rokan Hulu. Kemudian di BPN Siak, sempat juga beberapa kali saya diundang. Kemudian di Kanwil Provinsi. Kemudian malam ini dipertemukan Allah kita di dalam majelis yang baik, di dalam tempat yang paling baik. Mudah-mudahan kita bersama di tempat terbaik bersama orang paling baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang bertanya, masjid yang paling tua di Pekanbaru itu mana? Masjid Raya. Dibangun kapan? Orang mungkin susah mengingat tahun, tapi orang pasti ingat nama. Pada masa Sultan Abdul Jalil, Sultan Siak yang keempat. Siak ini berdiri 1725 dan masjid ini didirikan pada 1762. Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya bernama Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Andai orang tidak menulis, malaikat tetap mencatat. Siapa yang membangun masjid di tepi sungai Siak itu, wahai malaikat? Malaikat mencatat, inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat hafazah, kiraman katibin, mulia dan mencatat. Dalam catatan mereka tercatat zaman Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Tapi kemudian malaikat bertanya, tahun berapa masjid itu baru punya sertifikat? Pada masa Pak Kanwil Dr. Andus Haji Lukman Hakim SH. Walaupun tak minta tulis, walaupun tak minta catat, tapi bak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk, semua yang buruk-buruk tertulis juga dalam Quran. Fir'aun, Qarun, setan, iblis. Maka kalau mau dikenang sejarah, kalau mau jadi baik, baik sekalian. Kalau mau jadi jahat, jadi setan sekalian. Malam ini kita ingin menjadi orang baik. Seumur-umur saya ceramah, baru sekali inilah level provinsi membuat acara di masjid. Biasa orang tak mau yang berbau-bau masjid ini, karena kalau udah cerita masjid, ingatnya sholat jenazah, mati. Maunya kita buat di hotel lah, Pak. Undang keyboard tunggal yang meracun, kucing garong, lagu dangdut, tapi programnya tidak. Malam ini dibuat, saya diminta berat permintaan Pak Kanwil. Permintaannya supaya Ustaz ceramah menyentuh hati. Sementara saya biasanya ceramah menyentuh telinga saja karena suara keras. Malam ini diminta menyentuh hati. Tapi sedikit banyak dari internet di YouTube itu, banyak juga saya dapat SMS, kami tersentuh dengan ceramah Ustaz. Itu pengakuan sendiri, bisa dilihat. Kami komen-komen mereka, ceramah Ustaz menyentuh hati kami. Jadi kalau malam ini ada yang tak tersentuh, itu bukan salah ceramah saya. Memang hati itu sudah tak ada lagi. Bercanda, bukan serius. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan Pak Kepala Kanwil tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu, apa kata Allah? Kalla balrana

ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlobang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih. Dimakan oleh tanah, ditelan oleh masa. Sampai akhirnya Asy bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi Rabbuka hadzal 'idham, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak ibu semua hafal, kita baca qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal mara wa huwa bikulli khalqin 'alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asy bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang-tulang ini akan bangkit lagi. Yuhyihallazi ansha'aha awwal mara, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada. Dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang rakyat jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah sampai tiga kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhbarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhbarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhbarun. Tiga kali diulang, muhtarun, muhtarun, muhtarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. Utul ajira ajrahu, berikan upah pekerjaan, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu, kau makan, kau tahan 3 bulan. Dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya, akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma naqtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi, tangan akan bicara, bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat, tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini? La yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar. Ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra, apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan iqra, baca Quran, iqra, baca Yasin, malam Jumat iqra, baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca, karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Campulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh, insyaAllah, imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, abusarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid. Kami ingin sekolahkan anak yatim. Kami ingin muliakan fakir miskin. Kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud. Kami ingin tahiyatul masjid. Kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu, ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku, ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai, sungai Sia, air laut akan naik ke darat. Hancur, tsunami dahsyat, berakhir. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitu orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu. Yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat. Taubat nasu'a, mandi, solat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu zamban. Ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah. Tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taufir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi, ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.